وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Para pendengar radio dakwah salafiyah rahimani wa rahimakumullah, insyaallah taala kita akan melanjutkan kembali kajian kitab tauhid, masuk pada bab qaulillah taala hatta idza fuzzi'a an qulubihim qalu madza qala rabbukum qalu al-haqqa wa huwa al-aliyyul kabir. Bab firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Saba ayat ke-23 sampai ketakutan itu telah dihilangkan dari hati-hati mereka, maka mereka pun berkata, "Madza qala rabbukum?" Apa yang telah diucapkan oleh Rabb kalian? Qalul haqqa wa huwa al-aliyyul kabir. Mereka menjawab, Allah subhanahu wa ta'ala mengucapkan kebenaran dan dia maha tinggi dan maha besar. Baik. Surat Saba ayat ke-23. Ayat ini atau bab ini masih dalam rangkaian penjelasan tentang batilnya kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan argumentasi yang ilmiah, ya, dan membuka pikiran orang-orang yang masih berakal. Baik. Baik. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hatta idza fuzzi'a an qulubihim qalu madza qala rabbukum qala al-haqqa wa huwa al-aliyyul kabir." Ayat ini berbicara tentang malaikat yang ada di langit. Ketika mereka mendengarkan perkataan Allah Subhanahu wa taala, maka menjadi takutlah hati mereka. Dan bagaimana bentuk takutnya hati mereka, insyaallah akan dijelaskan pada dalil yang berikutnya. Maka Allah berfirman, ketika ketakutan itu telah dihilangkan dari hati-hati mereka, lalu mereka mengatakan, apa yang dikatakan oleh Rabb kalian tadi? Qalul haqqa. Maka yang ditanya kemudian menjawab, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan yang benar. Wa huwa al-aliyul kabir. Dan dia maha tinggi, lagi maha besar. Ya. Sisi pendalilan dari ayat ini terhadap tauhid adalah ketakutan malaikat kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang begitu besar. Ya. Ketakutan malaikat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan pengagungan mereka kepada Allah tabaraka wa ta'ala yang begitu besar. Ya. Sehingga tidak pantas kalau malaikat ini dipersekutukan bersama Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Padahal malaikat ini pun takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Taib. Ini sisi pendalilan yang pertama. Maka kalau begitu, selain malaikat itu lebih layak untuk takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Kalau malaikat saja yang memiliki kekuatan, ya, dan kebesaran, ya, makhluk yang memiliki kekuatan dan kebesaran yang Allah anugerahkan kepada mereka, dan kemampuan yang sempurna untuk menjalankan perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala dan menjauhi larangannya, itu takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala, apalagi selain mereka. Iya. Maka sungguh tidak layak mempersekutukan makhluk bersama Allah subhanahu wa ta'ala. Okay. Yang kedua, sisi pendalilan yang kedua, bahwa ayat ini menunjukkan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala maha tinggi dan maha besar. Ya. Maha tinggi dan maha besar. Sampai-sampai malaikat, makhluk yang besar, makhluk yang mulia, yang maha yang kuat, tetapi mereka pun tunduk di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Maka ketinggian dan kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah bisa ditandingi oleh makhluk apapun. Iya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala, kita mentauhidkannya dalam rububiyah, kita mengimani ketinggian dan kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala, maka sudah sepatutnya untuk kita mengimani hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang pantas untuk disembah. Iya. Ini sisi pendalilan yang kedua. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala satu-satunya yang maha tinggi dan maha besar, maka sudah sepantasnya dia yang berhak untuk disembah. Ya. Tidak ada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Karena tidak ada yang bisa menyamai atau bahkan mendekati, ya, maha tingginya Allah dan maha besarnya Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab kenyataannya, makhluk yang paling kuat, makhluk yang paling tinggi dan paling dekat dengan Allah itu takut, ya, sekedar mendengarkan perkataan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Maka sudah sepatutnya Allah subhanahu wa ta'ala ditauhidkan di dalam ibadah dan tidak boleh dipersekutukan dengan satu apapun juga. Baik. Sisi pendalilan yang ketiga, bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala dialah yang menghilangkan ketakutan dari hati-hati para malaikat. Demikian pula dari hati-hatinya seluruh makhluk. Apabila mereka takut, apabila mereka khawatir, hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala yang mampu menghilangkan ketakutan dari hati mereka. Lalu mengapa ada di antara manusia dan jin yang berharap kepada selain Allah, yang takut kepada selain Allah, dan meminta atau berdoa kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala? Padahal yang bisa menghilangkan ketakutan dari hati manusia, bahkan dari hati-hatinya para malaikat, dan bisa memberikan kemanfaatan serta menolak kemudaratan, hanyalah Allah tabaraka wa ta'ala. Iya. Maka dari sisi-sisi pendalilan ini semakin jelas bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala haruslah dimurnikan ibadah kepadanya, haruslah ditauhidkan ibadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan perbuatan kesyirikan adalah sesuatu yang bertentangan baik dengan syariat maupun dengan akal sehat. Iya. Karena seorang yang menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala berarti dia menyekutukan Allah dengan makhluk yang tidak sedikit pun bisa memberikan kemanfaatan dan tidak pula menolak kemudaratan dari manusia. Dan tidak sedikit pun bisa menyamai Allah subhanahu wa ta'ala di dalam ketinggian dan kebesarannya. Iya. Dan bahkan tidak bisa menyamai makhluk yang paling tinggi kedudukannya dan paling besar, ya, yakni para malaikat. Ya. Kalau malaikat saja takut kepada Allah sehingga kita tidak bisa mempersekutukan Allah dengan malaikat, maka tentunya makhluk yang di bawah mereka itu lebih layak untuk tidak dipersekutukan. Maka ini juga merupakan bantahan kepada orang-orang yang beribadah kepada orang-orang saleh, berdoa di kuburan orang-orang yang saleh, ya, bertawassul dengan para wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Mestinya mereka hanya berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mengharap dan takut hanya kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Baik. Pelajaran lain yang bisa kita petik dari ayat ini, bahwasanya dalam ayat ini ada isbatul kalam lillahi subhanahu wa ta'ala ala malik ala ma yaliku bijalalihi. Ya. Penetapan sifat al-kalam. Ya. Penetapan sifat al-kalam bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Yakni al-kalam yang sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Meskipun sifat ini terdapat juga dalam atau pada diri makhluk, tetapi tentunya berbeda antara sifat kalamnya makhluk atau berbicaranya makhluk dengan sifat berbicaranya Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Meskipun sama dari sisi nama. Ya. Demikian pula sifat-sifat yang lain seperti cinta, ya, rahmat, murka, dan sebagainya. Dari sisi nama, bisa saja sama antara sifat Allah dengan sifat makhluk. Namun, dari sisi kaifiyah, bentuk, itu berbeda. Ya. Jelas berbeda antara sifat Allah dan sifat makhluk. Ya. Sebagaimana firman Allah, "Laisa kamitsli syai'un wa huwa as-sami'ul basir." Tidak ada yang serupa dengan Allah dan Dia Maha mendengarkan dan Maha melihat. Iya. Maka tidak boleh seorang menyamakan sifat Allah dan sifat makhluk. Iya. Sebagaimana tidak boleh seorang mengingkari sifat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan alasan kalau Allah misalkan memiliki sifat al-kalam, berarti sama dengan makhluk. Karena makhluk juga memiliki al-kalam. Ya. Tidak boleh seorang mengingkari dengan alasan tersebut. Walaupun alasannya baik. Dia ingin menyucikan Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi tidak boleh kemudian menafikan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab Allah telah mengabarkan, meskipun sama namanya, antara sifat Allah dengan sifat makhluk, tetapi dari sisi kaifiyah, dari sisi bentuknya, itu jelas berbeda. Ya. Kalamullah, perkataan Allah, itu adalah perkataan yang sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak sama dengan perkataan makhluk. Karena Allah telah menegaskan hal tersebut, "Laisa kamitsli syai'un wa huwa as-sami'ul basir." Tidak ada yang serupa dengan Allah, dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat, ya. Baik. Jadi dalam beriman dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, kita harus menetapkan bahwa itu adalah sifat Allah apabila telah jelas dalil dari Al-Qur'an dan dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa melakukan tasybih. Salam. Yakni menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluk dan tanpa melakukan ta'til yakni mengingkari atau menghilangkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Pelajaran lain yang bisa dipetik dari ayat ini bahwasannya perkataan Allah Subhanahu wa taala itu bukanlah makhluk. Ya, tetapi dia adalah bagian dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka mengatakan madza qala rabbukum? Apa yang telah dikatakan oleh Rabb kalian? Ya, mereka tidak mengatakan madza khalaqa rabbukum? Apa yang telah diciptakan oleh Rabb kalian? Ya. Ini termasuk pokok keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah mengimani bahwa Al-Qur'an adalah kalamullah dan bukan makhluk. Ya, sebab kalau kita mengatakan Al-Qur'an itu makhluk, berarti sama halnya kita mengatakan Al-Qur'an itu mengandung kesalahan. Ya, atau kalamullah itu makhluk, berarti mengandung kesalahan, sebab makhluk tidak akan pernah lepas dari salah dan dosa. Baik. Pelajaran lain yang bisa kita petik dari ayat ini, isbatul ulu lillahi subhanahu wa ta'ala fauqa makhluqatihi. Ya. Penetapan adanya sifat al-ulu, ketinggian, bagi Allah subhanahu wa ta'ala di atas seluruh makhluknya. Ya. Ini juga merupakan pokok keimanan yang harus diyakini setiap hamba, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala memiliki sifat al-ulu dari namanya al-ali, yang maha tinggi, sehingga dia memiliki sifat al-ulu, ketinggian, dan ketinggiannya di atas seluruh makhluknya. Tidak ada yang bisa mendekati apalagi menyamai Allah subhanahu wa ta'ala di dalam ketinggiannya. Dan ulama kita menjelaskan al-ulu, ketinggian Allah subhanahu wa ta'ala itu ada dua bentuk. Yang pertama, ulu sifat. Ya, ketinggian sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Seluruh sifat-sifat Allah adalah sifat-sifat yang maha tinggi. Ya. Dan kedua, uluwuz zat. Ya. Ketinggian zat Allah subhanahu wa ta'ala. Yakni, zat Allah subhanahu wa ta'ala berada di tempat yang tinggi. Allah subhanahu wa ta'ala bersemayam di tempat yang paling tertinggi. Iya. Meskipun demikian, Allah subhanahu wa ta'ala tidak membutuhkan tempat tersebut. Bahkan seluruh makhluk yang butuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ar-Rahman alal arshishtawa. Ar-Rahman, Allah yang maha penyayang, bersemayam di atas arsh. Dan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim tentang kisah Muawiyah bin Hakam As-Sulami radhiyallahu ta'ala anhu, ketika beliau memukul budak perempuannya lalu dilaporkan kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan dia untuk membebaskan budaknya. Namun sebelum dibebaskan, Nabi sallallahu alaihi wasallam menguji budak ini. Beliau bertanya, "Aina Allah?" Di mana Allah Subhanahu wa taala? Dia menjawab, "Di sama." "Siapa aku?" Dia mengatakan, "Engkau adalah utusan Allah Subhanahu wa taala." Asyahid dari kisah ini, dia mengatakan Allah di sama, Allah di atas langit. Dan dibenarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga beliau mengatakan, bebaskan dia, sesungguhnya dia seorang wanita mukminah, menunjukkan bahwasannya di antara tanda keimanan atau bahkan syarat keimanan adalah mengimani ketinggian Allah subhanahu wa ta'ala, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala bersemayam di atas arsh, di atas langitnya, ya, di atas langit yang ketujuh. Ya. Sehingga dari dalil-dalil Al-Quran dan dari sunnatu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, seluruh ulama sepakat. Seluruh ulama dari kalangan sahabat radhiyallahu taala anhum dan juga dari generasi tabi'in dan para imam yang empat dan seluruh imam-imam ahlus sunnah wal jamaah itu seluruhnya sepakat bahwa Allah subhanahu wa ta'ala bersemayam di atas arsh, di atas langit yang ketujuh, ya, di tempat yang paling tertinggi tanpa membutuhkan tempat tersebut, ya, di atas arsh tanpa membutuhkan arsh, bahkan arsh yang selalu butuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan seluruh makhluk semuanya butuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Ini keyakinan seorang muslim di zaman Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan keyakinan seluruh para ulama dan para imam, ya, baik imam yang empat maupun seluruh imam ahlu sunnah wal jamaah meyakini Allah subhanahu wa ta'ala bersemayam di atas arsh, di atas langitnya yang ketujuh, ya. Sehingga kalau ada orang yang berkeyakinan Allah itu di mana-mana, Allah tanpa tempat, Allah tidak di langit maupun tidak di bumi, dan seterusnya, dari keyakinan-keyakinan yang tidak berdasar Al-Quran dan Sunnah, maka itu adalah keyakinan yang batil. Ya. Keyakinan yang batil yang menyelisihi ijma' sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Yang mana mereka dibina dan dibimbing langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Iya. Sehingga para ulama seperti Al-Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Al-Imam Syafi'i dan Al-Imam Ahmad rahimahumullahu taala juga bersepakat, siapa yang mengingkari bersemayamnya Allah di atas arsy-Nya, di atas langit-Nya, maka dia kafir. Ini kesepakatan imam empat mazhab dan seluruh ulama ahlus sunnah wal jamaah. Sebab hal itu berarti pengingkaran terhadap Al-Quranul Karim dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ta'til, ya, menghilangkan atau tidak mengakui salah satu sifat dari sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Dan seringkali mereka berdalih dengan dalih-dalih akal, ya, dengan dalih-dalih logika, ya, untuk menolak dalil Al-Quran dan As-Sunnah. Padahal mereka tidak tahu, akal mereka itu terbatas, logika mereka pendek, ya, tidak bisa untuk menolak, ya, Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wa Alaihi Wasallam. Iya. Dan ketinggian Allah subhanahu wa ta'ala atau sifat bersemayamnya Allah di atas arsy-Nya itu tidak menafikan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa bersama makhluk-Nya. Karena yang dimaksud bersamanya Allah dengan makhluk bukan bersama secara zat-Nya. Ya. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa ilmunya meliputi makhluk, ya, mendengarkan apa yang ada pada makhluk dan senantiasa melihat mereka. Ini maksudnya kebersamaan Allah dengan makhluk. Dimanapun makhluk itu berada, Allah subhanahu wa ta'ala meliputinya dengan ilmunya, dengan pendengarannya, dengan penglihatannya. Dan Allah lebih mengetahui tentang keadaan makhluk ini dibanding diri mereka sendiri. Ya, ini maksudnya. Ya, maksudnya kebersamaan Allah dengan makhluk, Allah selalu bersama makhluk-Nya lebih dekat, ya, dibanding makhluk itu sendiri terhadap dirinya. Itu adalah kedekatan yang merupakan pengawasan, penguasaan dan pengetahuan Allah subhanahu wa ta'ala tentang makhluk itu, bukan kedekatan secara zat-Nya. Iya. Dan ini pun secara logika, ya, lebih tepat, secara akal lebih tepat, Karena bagaimana mungkin Allah subhanahu wa ta'ala bisa menyatu dengan makhluk, sementara Allah adalah zat yang maha besar, zat yang maha suci, maha sempurna. Sedangkan makhluk adalah zat yang penuh kelemahan, penuh dosa, ya, penuh kekotoran, suka mendatangi tempat-tempat kotor dan tempat-tempat kemaksiatan. Bagaimana bisa seorang itu berkeyakinan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menyatu dengan makhluknya? Ya, ini merupakan kekufuran kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Andaikan seorang berkeyakinan Allah subhanahu wa ta'ala ada di mana-mana atau menyatu dengan makhluk. Baik. Pelajaran lain yang bisa kita petik dari hadis ini, bahwasannya atau dari ayat ini, Allah subhanahu wa ta'ala memiliki sifat keagungan dan kebesaran. Ya, dari firman Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Kabir. Ya, wahuwa al-aliyul kabir. Dia maha tinggi dan maha besar. Ya, yani kebesaran yang sempurna, kebesaran yang tidak bisa sedikit pun disamai atau bahkan didekati oleh seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini. Ya, maupun makhluk yang ada di langit, yakni para malaikat. Ya, tidak sedikit pun kebesaran dan ketinggian malaikat bisa mendekati kebesaran dan ketinggian Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, sehingga sekedar mendengarkan perkataan Allah subhanahu wa ta'ala, malaikat itu sangat takut. Dan ketakutan mereka terus ada dalam hati-hati mereka sampai Allah subhanahu wa ta'ala menghilangkan ketakutan tersebut. Baik. Pelajaran lain yang bisa kita petik dari ayat ini, bahwasannya para malaikat itu takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala juga sebagaimana firman Allah, yakhafuna rabbahum min fawqihim. Ya. Mereka takut kepada Rabb mereka yang berada di atas mereka. Iya. Dan telah kita ketahui bahwa malaikat itu tinggal di langit. Ya. Kalau Allah di atas mereka, berarti Allah subhanahu wa ta'ala di atas langit yang ketujuh. Ya, sebab langit itu ada 7 lapis. Iya. Kalau dalam ayat ini dikatakan, yakhafuna rabbahum min fawqihim, mereka takut kepada Rabb mereka yang berada di atas mereka, kalau begitu Allah subhanahu wa ta'ala berada di atas langit yang ketujuh. Iya. Ini diantara dalil yang menetapkan Allah subhanahu wa ta'ala berada di atas arsy-Nya. Di atas langit yang ketujuh. Baik. Pelajaran yang lain yang bisa kita ambil dari ayat ini, bahwasannya malaikat itu memiliki hati. Ya. Malaikat itu memiliki hati, dan juga mereka memiliki jasad. Ya. Sehingga dikatakan di dalam ayat yang lain, dalam surat Fatir, Ja'ilil malaikata rusulan uli ajnihatin. Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan para malaikat itu sebagai utusan-utusan, dan mereka memiliki sayap-sayap. Ya, mereka memiliki sayap-sayap. Dalam hadis yang diriwayatkan al-Imam al-Bukhari, Nabi SAW menceritakan bahwa beliau pernah melihat Jibril dalam bentuk aslinya. Ya, dalam bentuk aslinya, di mana Jibril memiliki 600 sayap. Ya, Jibril memiliki 600 sayap. Dan setiap sayapnya menutupi ufuk. Jadi luar biasa ya, kebesaran Jibril alaihissalam. Bagaimana dengan malaikat-malaikat yang lain? Iya. Namun demikian, mereka tetap takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala sekedar mendengarkan perkataan Allah. Bagaimana kalau kemurkaan Allah subhanahu wa ta'ala? Dan ketakutan itu tetap ada dalam hati mereka sampai Allah menghilangkan ketakutan tersebut, meskipun mereka adalah makhluk yang kuat dan besar. Iya. Jadi manusia tidaklah pantas untuk menyombongkan diri ya, kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau malaikat saja yang mungkin secara logika bisa kita katakan lebih layak untuk menyombongkan diri. So mereka adalah makhluk yang kuat dan besar. Tetapi mereka tetap tunduk kepada Allah, takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apalagi manusia yang lemah, yang dhaif. Iya. Oleh karenanya, dikatakan oleh para ulama, ayat ini itu memutuskan urat-urat kesyirikan dari hati seorang hamba, sebagaimana nanti akan kita jelaskan perkataan ini. Baik. Malaikat juga memiliki akal. Sebab kalau mereka memiliki hati, berarti mereka memiliki akal. Karena hati adalah tempatnya akal. Dan inilah pendapat yang benar. Ya. Hati adalah tempatnya akal. Akal tidak bertempat di kepala, tapi di hati. Sebagaimana firman Allah, lahum kulubun la yafqahuna biha. Mereka memiliki hati, dan mereka tidak menggunakan hati mereka untuk memahami. Iya. Menunjukkan bahwasannya, akal itu tempatnya di hati. Untuk memahami dan mencerna sesuatu, itu dengan hati. Iya. Dan juga menunjukkan bahwasannya malaikat itu memiliki hati karena mereka senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka selalu beribadah kepada Allah, yusabbihuna al-laila wan-nahara la yafturun, dan senantiasa bertasbih kepada Allah siang dan malam hari tanpa merasa capek. Ya, tanpa merasa capek. Baik. Kemudian pelajaran yang bisa dipetik dari ayat ini, sebagaimana dikatakan oleh para ulama, bahwasannya ayat ini merupakan ayat yang menghilangkan akar-akar kesyirikan dari hati seorang hamba. Ya. Makna perkataan ulama ini ada dua maknanya ditafsirkan. Yang pertama, karena Allah Subhanahu wa taala ya menguasai makhluk yang paling kuat, ya. Makhluk yang paling besar, yakni para malaikat. Dan para malaikat ini sangat takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketakutan mereka hanya bisa dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala sendiri. Maka bagi orang yang berakal tentunya memahami betapa Allah Subhanahu wa taala memiliki ketinggian dan kebesaran. Iya. Betapa makhluk yang paling kuat sekalipun itu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga kalau orang memahami ini benar-benar, tidak akan tersisa dalam hatinya kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia benar-benar akan memurnikan tauhidnya. Dia benar-benar akan memurnikan ibadahnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Makna yang kedua dijelaskan oleh para ulama, maksud dari perkataan al-muallif rahimahullahu taala bahwa ayat ini memutus segala akar-akar kesyirikan yang ada dalam hati seorang hamba itu dengan empat perkara. Ya, dengan empat perkara sebagaimana yang dijelaskan dalam ayat sebelumnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ud'u alladziina za'amtum min dunillah" La yamlikuna mithqala dzarratin fis samawati wala fil ard. Katakanlah, panggillah atau serulah apa yang kalian sangka sebagai sesembahan-sesembahan selain Allah. Sesungguhnya sesembahan-sesembahan tersebut tidaklah memiliki sebesar zarrah pun, ya, sebesar biji sawi. Apapun yang ada di langit maupun di bumi ini. Mereka tidak memiliki apapun. Tidak memiliki kekuasaan apapun juga. Ini yang pertama. Ya. Ini yang pertama. Kalau dihayati benar-benar, maka tentunya Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin dipersekutukan. Karena tidak ada satu makhluk pun yang memiliki kekuasaan di bumi ini maupun di langit. Meskipun hanya sebesar biji sawi. Yang kedua, وَمَا لَهُمْ فِيهِمَ مِنْ شِرْكٍ. Dan tidak ada satupun makhluk yang memiliki saham, ya, baik di langit maupun di bumi ini. Tidak ada yang bersekutu bersama Allah di dalam mengatur, ya, di dalam mengatur, menguasai, ya, apa yang ada di langit maupun di bumi ini. Kemudian yang ketiga, وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِنْ ظَهِيرٍ. Dan tidak ada yang menolong Allah, ya, untuk mengatur urusan-urusan hambanya, untuk mengatur, ya, alam semesta ini. Tidak ada satupun yang menolong Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, wala tanfa'u syafa'atu 'indahu illa liman adzina lah. Tidak bermanfaat syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala kecuali siapa yang diizinkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Maka, empat perkara ini, kalau dipahami dengan benar, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala benar-benar maha kuasa. Tidak ada yang bersama Allah menguasai alam ini, meskipun hanya sebesar biji sawi. Tidak ada yang bersekutu bersama Allah di dalam mengatur alam ini, dan tidak ada yang menolong Allah. Iya. Dan tidak bermanfaat syafaat di sisi Allah kecuali bagi siapa yang Allah izinkan. Maka kalau orang memahami ini dengan benar, akan hilang semua kesyirikan-kesyirikan di dalam hatinya. Ya, sebab dia memahami Allahu Aliyyul Kabir. Allah subhanahu wa ta'ala maha tinggi dan maha besar, tidak pantas dipersekutukan. Dialah satu-satunya yang berhak untuk disembah. Ya. Barangkali ini yang bisa kita jelaskan pada kesempatan kali ini. Semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufiq walhamdulillahi rabbil alamin. Demikianlah sobat pendengar Radio Dakwah Salafiyah yang semoga dirahmati Allah. Kini tiba saatnya sesi pertanyaan yang insyaallah akan segera dijawab oleh beliau. Kami serahkan kepada beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ada beberapa pertanyaan yang masuk melalui SMS. Bagaimana hukumnya bagi seorang yang mengatakan, bagaimana kalau kita bunuh saja? Ya, mengatakan dalam kondisi marah. Ini perkataan yang tidak sepantasnya diucapkan. Iya. Dan ini asalnya dari syaitan. Ya. Sebab orang yang marah itu mudah dikuasai oleh syaitan. Ya. Maka orang yang marah itu sebaiknya dia berwudu, ya, untuk menghilangkan pengaruh-pengaruh syaitan dari dalam dirinya. Ya. Karena pembunuhan jelas termasuk dosa-dosa besar. Ya, meskipun tidak sampai pada kesyirikan, tetapi itu termasuk dosa besar yang akan membinasakan seorang hamba. Ya. Demikian, wallahu a'lam. Seberapa jauhkah batasan seorang wanita harus ditemani mahramnya ketika safar? Ya. Yakni sesuai jarak safar. Jarak safar itu adalah jarak yang membolehkan seorang buka puasa dan mengqasar salat. Ya. Dan ulama berbeda pendapat berapa ya jarak safar yang membolehkan seorang berbuka puasa dan mengqasar salatnya sehingga seorang wanita yang berpergian harus ditemani mahram. Iya, yang benar sebagaimana dikatakan Syekhul Islam bahwasannya jarak safar yang sesuai dengan syariat adalah sesuai dengan adat atau kebiasaan masyarakat yang ada di tempat tersebut. Iya, sesuai dengan adat masyarakat yang ada di tempat tersebut. Taib. Jadi misalkan kalau orang Banjarsari pergi ke Banjar itu menganggap jarak tersebut sudah merupakan jarak safar, ya, jarak yang cukup jauh, maka dianggap safar. Iya. Karinanya apa? Kalau ke Banjar biasanya harus nginap atau biasanya bawa perbekalan secukupnya. Sebagaimana perbekalan orang-orang yang melakukan safar. Iya, maka itu sudah dianggap jarak safar. Iya, dan kemajuan teknologi sekarang ini, ya, sehingga safar yang jauh bisa menjadi dekat, ya, karena adanya pesawat, ya, angkutan-angkutan seperti mobil, itu sama sekali tidak merubah hukum. Ya, itu tidak merubah hukum. Taib. Demikian, wallahu a'lam. Mohon diterangkan bagaimana sebenarnya ada penuntut ilmu atau murid kepada gurunya. Yang seperti apakah yang disebut berlebihan atau gulu kepada guru atau kepada ustaz atau ustazahnya? Apakah bahaya bila berlebihan kepada guru? Baik. Seorang murid sudah selayaknya dia mencintai gurunya, ya, dia mencintai gurunya, ya. Akan tetapi tidak boleh gulu, tidak boleh berlebih-lebihan. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memperingatkan, iyyakum wal gulu. Fa innam ahlaka man kana qablakum al gulu. Ya. Hati-hati kalian dengan al gulu, berlebih-lebihan. Ini dalam semua urusan. Ya. Karena umat sebelum kalian itu telah binasa. Ya. Telah dibinasakan dengan sifat al gulu ini, berlebih-lebihan, ya, berlebih-lebihan terhadap para guru-guru mereka, ahli-ahli ibadah mereka, ulama-ulama mereka, orang-orang saleh di kalangan mereka. Ini di antara sebab yang menghancurkan umat-umat terdahulu. Iya. Bagaimana bentuknya? Ya, atau seperti apakah yang disebut berlebih-lebihan dan gulu kepada guru atau kepada ustaz atau seorang ustazah? Di antaranya, seorang lebih mencintai guru-gurunya dibanding para ulama atau dibanding orang-orang yang lebih di atasnya dalam ilmu dan ketakwaan. Ini bentuk gulu, ya, kepada gurunya, ya. Dia lebih mencintai dan lebih mengutamakan gurunya dibanding orang yang lebih utama dari gurunya sendiri. Yani orang-orang yang lebih di atasnya dari sisi ilmu dan ketakwaan. Padahal yang dituntunkan Islam, hendaklah kita lebih mencintai dan lebih mengutamakan orang-orang yang lebih dicintai dan lebih utamakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yakni, dari sisi ilmu dan ketakwaan mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini seharusnya. Ya. Sehingga, di dalam permasalahan-permasalahan tertentu, ya, terutama dalam permasalahan-permasalahan fitnah, dan permasalahan-permasalahan ammah, ya, permasalahan-permasalahan umum yang berkaitan dengan agama ini, kita merujuk kepada para ulama. Kita merujuk kepada orang yang lebih berilmu, bukan merujuk kepada guru kita. Apabila memang ilmunya di bawah mereka. Iya, kita merujuk kepada orang-orang yang berilmu. Iya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan hal tersebut dan mencela orang-orang yang tidak merujuk kepada para ulama, ya, tidak merujuk kepada orang-orang yang lebih berilmu. Wa idza ja'ahum amrun minal amni aw al-khawfi adza'u bih walau radduhu ila ar-rasul wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastambitunahu minhum. Ya, apabila datang kepada mereka perkara ketakutan, keamanan dan ketakutan, mereka langsung menyebarkan berita-berita tersebut. Andaikan mereka merujuk kepada Rasul dan orang-orang berilmu di antara mereka, maka mereka akan tahu yang sebenarnya. Ya. Mereka akan tahu apa yang sebenarnya dan mereka akan tahu bagaimana mereka bersikap. Ya, ini bentuk gulu, ya, berlebih-lebihan, ya, kepada seorang guru, ya, di mana mereka lebih mengutamakan dan lebih mencintai gurunya dibanding orang-orang yang berilmu. Baik. Bentuk yang lain, ya, dan lebih berbahaya, yakni fanatisme, ya, ta'assub kepada guru, sehingga lebih mengutamakan pendapat guru itu dibanding mengikuti al-haq, dibanding mengikuti dalil yang ada bersama orang-orang yang berilmu, ya, lebih mengikuti pendapat gurunya dibanding mengikuti Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sudah jelas. Iya, walaupun gurunya salah tetap diikuti, tetap dibela. Ini menunjukkan fanatisme yang sangat berlebihan. Ya, sampai-sampai para imam madhab, Imam Abu Hanifa, Imam Malik, ya, Imam Syafi'i, Imam Ahmad rahimahumullah taala, mereka semuanya berpesan, kalau pendapat kami salah, tinggalkan. Ya, terutama Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, banyak sekali riwayat dari beliau. Beliau berpesan kepada murid-muridnya, kalau salah tinggalkan pendapatku. Ikuti kebenaran. Ikuti Al-Quran. Dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam. Ya. Sehingga dikatakan Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala, sungguh Syekhul Islam, ya, Ibn Taymiyah guru kami adalah orang yang sangat kami cintai. Tetapi kebenaran itu lebih kami cintai. Inilah sikap. Ya, yang sebenarnya, ya, bahwasannya kecintaan kita kepada seseorang tidak boleh, ya, membawa kita untuk mengikuti semua apa yang dikatakannya. ya, walaupun menyelisih al-haq. Ya. Dan bagaimana mengujinya? Mengujinya rujuk kepada ahlul ilm. Ya. Kalau pendapat-pendapatnya banyak bertentangan dengan ahlul ilm, ya, dengan orang-orang yang lebih berilmu dan lebih takwa darinya, itu sudah merupakan qarinah yang sangat kuat bahwa dia menyelisih al-haq, menyelisih kebenaran. Ya. Dan para salaf mencontohkan, ya, bagaimana kecintaan mereka kepada guru-guru mereka itu tidak sedikit pun menghalangi mereka untuk meninggalkan gurunya tersebut apabila menyelisih al-haq. Ya. Seperti diriwayatkan dari seorang ulama salaf, yakni Al-Imam Ahmad bin Yunus rahimahullahu taala. Al-Imam Ahmad bin Yunus rahimahullahu taala. Ya. Di mana Imam Ahmad bin Yunus rahimahullahu taala ini pernah belajar kepada Al-Hasan bin Saleh bin Hai selama 20 tahun. Ini luar biasa. Ya, selama 20 tahun. Ya. Dan Al-Hasan bin Saleh bin Hai adalah seorang guru yang memiliki keutamaan yang sangat banyak. Ya. Sampai-sampai kata Ahmad bin Yunus, dia tidak pernah mengangkat kepalanya ke langit karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun kata beliau, andaikan orang ini tidak pernah dilahirkan, itu lebih baik bagi kaum muslimin. Ya, perhatikan, dia mencela gurunya. Ya. Dia mencela gurunya sendiri, dia katakan, andaikan guruku ini tidak pernah dilahirkan, itu lebih baik bagi kaum muslimin. Mengapa demikian? Karena ternyata gurunya ini memiliki satu penyimpangan. Ya, bukan banyak, hanya satu penyimpangan. Namun penyimpangan itu berat. Penyimpangan yang mengarah kepada kebid'ahan. Ya, yang menjadikan dia sebagai ahlul bid'ah. Yakni penyimpangan kaum khawarij. Ya, dia mengkafirkan, ya, atau memberontak kepada penguasa kaum muslimin. Ini sifat yang ditunjukkan oleh generasi salaf. Tapi bentuk gulu yang lain kepada guru-guru itu, misalkan mencari keberkahan, ya, dari bekas-bekas guru, ya, bekasnya kiai. Misalkan ada sisa air kiai itu diperebutkan oleh santri-santri, ini bentuk gulu. Ya. Ini bentuk gulu dan tidak ada sedikit pun keberkahan di situ. Ya. Karena keberkahan itu dengan mengikuti dalil, dengan mengikuti Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Dan yang seperti ini hanya khusus bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Keberkahan dari bekas-bekas seseorang, ya, bekas wudunya, bekas minumnya, bekas pakaiannya dan seterusnya, itu hanya khusus dalam diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah sebabnya ketika Rasulullah meninggal, orang-orang tidak mencari keberkahan dari bekasnya Abu Bakar. Ya. Tidak mencari keberkahan dari bekasnya Umar, Utsman dan Ali. Ya. Sebab mereka memahami, para sahabat memahami, itu hanya khusus bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan bahayanya, ya, sifat-sifat ini bisa mengantarkan kepada kesyirikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Adapun yang sebelumnya, bahayanya apa? Adalah membuat seorang itu keluar dari jalan yang hak, ya, dikarenakan mengikuti gurunya atau kecintaan yang berlebihan kepada gurunya. Demikian, wallahu taala a'lam. Baik. Tolong jelaskan acara 7 bulan pada wanita hamil. Biasanya itu kan tadarus, terus dibandingkan dengan air 7 sumur. Itu dalam Islam adakah ketentuannya? Dan hukumnya bagaimana? Ya. Jawabannya tidak ada sama sekali. Ya. Tidak ada sama sekali dalil dari Al-Quran dan dari Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, mengadakan acara-acara seperti ini, baik kehamilan 1 sampai 9 bulan, ya, dan tidak pula dari sumur manapun. Ya. Ini termasuk kebid'ahan mengada-ngada di dalam agama, dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah memperingatkan. Iyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ya, hati-hati kalian dengan perkara-perkara baru dalam agama, karena setiap yang baru itu adalah bid'ah, dan setiap bid'ah itu sesat, dan setiap kesesatan tempatnya di neraka. Ini tidak ada sama sekali dalilnya dalam Al-Quran dan dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, minimalnya itu bid'ah. Kalau seorang meyakini air dari 7 sumur itu bisa memberikan kemanfaatan dengan sendirinya, maka ini termasuk asyirkul akbar. Ya. Tetapi kalau dia hanya meyakini air itu hanya sebagai sebab, Allah yang memberikan kemanfaatan, maka itu termasuk asyirkul asgar. Ya. Dan asalnya atau minimalnya itu adalah kebid'ahan. Wallahu a'lam. Bolehkah seorang wanita memakai pakaian luar yang ada hiasan-hiasan seperti gambar bunga atau mut-mut, ya, mute-mute? Baik. Jawabannya ini tidak boleh. Ya, ini tidak boleh sebab Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan dalam surat An-Nur, "Wala yubdina zinatahunna illa ma zahara minha." Ya. Janganlah wanita-wanita beriman itu menampakkan perhiasannya. Ya. Menampakkan perhiasannya kecuali yang terpaksa. Ya. Apa yang terpaksa itu? Itu pakaian luar yang tidak mungkin ditutupi. Ya. Pakaian luar yang tidak mungkin ditutupi. Adapun yang mungkin ditutupi, yang mungkin disembunyikan, yang mungkin untuk tidak digunakan, maka Allah telah memerintahkan wala yubdina zinatahunna. Ya. Tidak boleh atau janganlah wanita-wanita mempertontonkan perhiasan-perhiasannya. Ya. Dan secara akal, bahwasannya tujuan menggunakan jilbab itu agar memalingkan pandangan laki-laki. Ya. Atau meminimalisir pandangan laki-laki kepada wanita. Kalau wanita menggunakan pakaian yang ada hiasan-hiasannya, tentunya ini akan menarik pandangan laki-laki. Baik. Demikian, wallahu a'lam. Ya, termasuk dalam hal ini, mereka yang menggunakan jilbab, menggunakan pakaian dengan lambang-lambang partai tertentu, ya, terutama ketika musim kampanye, maka ini juga termasuk perbuatan yang menyelisihi dalil syar'i, ya, baik dari Al-Quran, dari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam maupun penjelasan para ulama tentang makna jilbab syar'i. Baik. Apa arti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Ya. Arti sunnah itu dalam pemahaman ulama salaf dahulu, ya, maupun pemahaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sunnah itu adalah keseluruhan yang datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, baik akidah, perkataan, perbuatan beliau, ibadah beliau, semuanya itu sunnah. Ya. Sehingga dikatakan oleh Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala, as-sunnatu huwa al-islam wal islam as-sunnatu fa'la i'lam anna al-islam huwa sunnah wa sunnah hiya al-islam. Ya, kata Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala, ketahuilah Islam itu adalah sunnah dan sunnah itu adalah Islam. Ya, karena yang beliau maksudkan dengan sunnah adalah seluruh yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik akidah maupun ibadah, perkataan maupun perbuatan. Iya. Hanya saja para ulama berikutnya itu memberikan definisi-definisi yang berbeda terhadap sunnah itu karena kepentingan pembahasan, ya. Kepentingan satu disiplin ilmu tertentu, ya, sehingga ulama al-muhaddisin mengatakan sunnah itu kullu ma udifa ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqririn aw wasfin khalqi aw khuluqi sawa'un kana qabla al-bi'sa aw ba'daha, ya. Semua yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik itu perkataan, perbuatan maupun penetapan maupun sifat, baik sifat yang merupakan sifat khalqi, penciptaan beliau, ya, yakni bentuk, misalkan bentuk rambut beliau, pakaian beliau, maupun khuluqi, ya, akhlak beliau sebelum bi'sa, sebelum kenabian diutusnya beliau maupun setelahnya. Ini menurut ulama al-muhaddisin. Ya. Adapun ulama usuliyin mengatakan ma'udifa ila nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqririn. Sunnah itu apa yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik perkataan, perbuatan maupun penetapan. Ya, mereka tidak menganggap sunnah dari sisi apa yang dikatakan muhaddisin. Muhaddisin memasukkan sunnah termasuk bagaimana sifat-sifat beliau, sifat-sifat secara khalqi. Ya, ini bagaimana bentuk rambut beliau dan seterusnya. Karena ini perkara usul, tidak ada kepentingannya dengan bentuk rambut Rasulullah, pakaian Rasulullah dan seterusnya. Baik. Adapun para fuqaha ahli fikih, mereka mengatakan sunnah itu ma yuqabilul wajib, ya, yang ber, yang bukan wajib. Ya. Sunnah itu yang bukan wajib. Yakni, kalau wajib, apabila dikerjakan, mendapat pahala dan ditinggalkan, mendapat dosa. Sedangkan sunnah, apabila ditinggalkan, tidak mendapat dosa. Ini menurut ulama usuliyin, ulama fuqaha. Ya. Jadi, tergantung penggunaannya. Jadi, kebanyakan, kalau kita mengitlakkan lafaz sunnah, maka yang dimaksudkan adalah seluruh yang datang dari Rasulullah SAW yang menyelisihi bid'ah. Ya, lawannya adalah kebid'ahan. Ini asalnya penyebutan kata sunnah. Baik. Pertanyaan berikutnya, telah menyebar di kalangan masyarakat penisbatan kepintaran atau kebodohan kepada keturunan. Contoh kalimat yang dinyatakan, si fulan pintar nurun dari bapaknya atau ibunya atau neneknya dan lain-lain. Bagaimana pandangan syariat tentang hal ini? Ya. Pertama, kalau itu benar, ya, bahwasannya keturunan itu merupakan faktor yang mempengaruhi kepintaran dan kebodohan seseorang, maka perkataan itu insyaallah tidak mengapa. Insyaallah ta'ala itu tidak mengapa, sepanjang orang yang mengatakannya tidak meyakini bahwa itu adalah pemberian dari nenek moyangnya. Ya. Itu tetapi dia tetap meyakini itu adalah pemberian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Adapun jika itu tidak benar, maka itu termasuk syirik kecil, ya, sebab dia menetapkan sebab, ya, menetapkan sesuatu sebagai sebab yang tidak ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, kalau itu memang benar, terbukti secara ilmiah bahwasannya keturunan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kecerdasan seseorang, itu tidak mengapa insyaallah ta'ala, sepanjang seorang meyakini kepintaran itu maupun kebodohan itu merupakan ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Pertanyaan berikutnya, apa hukumnya baca bismillah sebelum makan? Apa hukumnya baca bismillah sebelum makan? Hukumnya wajib. Ya. Kenapa? Karena Nabi SAW telah memerintahkan hal tersebut dalam sabdanya, ya gulam sammillah wa kul biyaminik wa kul mimma yalik. Ya. Wahai anak, yakni kepada Umar bin Abi Salamah radhiyallahu ta'ala anhu, ya anak tiri Rasulullah SAW, wahai gulam, makanlah dengan tangan kananmu. Sammillah, ucapkan bismillah, lalu makanlah dengan tangan kananmu, dan makanlah dari yang paling dekat denganmu. Ya, ini menunjukkan, kata para ulama, mengucapkan bismillah dan makan dengan tangan kanan itu wajib. Ya, sebab Nabi SAW telah memerintahkan hal tersebut. Dan perintah itu hukum asalnya wajib. Ya, perintah itu hukum asalnya wajib, kecuali ada dalil yang memalingkan dari kewajibannya, ya, dari kewajiban tersebut. Baik. Dan ini juga penting bagi seseorang, ya, sebab kalau dia tidak makan dengan bismillah, maka syaitan akan ikut makan bersamanya, ya. Sehingga disebutkan dalam hadis, kalau dia lupa, kemudian dia teringat, ya, maka hendaklah dia mengucapkan bismillahi awwalahu wa akhirahu, ya. Sehingga disebutkan bahwasannya Nabi SAW diperlihatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala bahwa syaitan yang ikut makan bersama orang yang mengucapkan bismillahi awwalahu wa akhirahu, pada akhirnya syaitan memuntahkan apa yang dia makan tersebut. Ya. Jadi ini merupakan satu syarat untuk meraih keberkahan dalam makanan kita, yakni dengan mengucapkan bismillah dan sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas makanan yang Allah berikan kepada kita. Baik. Pertanyaan berikutnya, saya berkeinginan belajar ilmu agama, tapi tidak bisa manggil guru khusus, apalagi mondok, karena saya anak satu-satunya dan ortu telah tua, sakit-sakitan. Pernah juga saya dilarang belajar karena kerja. Ya, ortu tidak dibantu, karena kerjaan ortu tidak dibantu. Orang tua ya. Apa bagus jika belajar otodidak? Mohon Ustaz menjelaskan bagaimana jalan dan solusinya terbaik. Ya. Belajar otodidak, jika maksudnya belajar dari kitab-kitab ulama ahlus sunnah, dan mendengarkan ceramah-ceramah para ulama atau para ustaz dan para da'i yang bermanhaj yang benar, yang mengikuti jalannya ahlus sunnah wal jamaah, mengikuti sahabat Rasulullah SAW, dalam kondisi keterpaksaan, ya. Keterpaksaan seperti yang disebutkan di atas, artinya dia tidak mampu ya untuk datang di majelis-majelis ilmu secara khusus, maka insyaallah itu tidak mengapa, dengan syarat tetap berusaha menghadiri majelis ilmu ya, sehingga membaca buku atau mendengarkan radio atau mendengarkan ceramah-ceramah agama di kaset itu hanya sebagai penunjang ya. Sedangkan yang pokok itu adalah belajar langsung dari seorang guru ya, ini yang dituntunkan para ulama kita. Baik. Kemudian yang kedua yang sangat penting sekali, seorang yang membaca sebuah buku atau mendengarkan kaset-kaset, dia sudah bisa membedakan ya. Dia sudah bisa membedakan mana buku yang layak dibaca, mana kaset yang layak didengarkan, dan mana buku yang sebenarnya tidak layak dibaca ya. Sebab tidak semua buku yang boleh kita baca ya. Ada buku-buku yang menyesatkan, yang mengajak kepada kesesatan. Kata Rasulullah SAW, ada da'i-da'i yang mengajak kepada pintu-pintu jahannam ya. Maka orang yang belajar otodidak itu mestinya dia sudah bisa membedakan. Maka inilah pentingnya dia bertanya kepada seorang guru, mana buku yang layak dibaca dan mana yang dihindari ya. Sebab banyak sekali buku yang mengajak kepada kesesatan, dan seringkali seorang itu tanpa sadar ya, dia membaca sebuah buku sehingga tanpa sadar dia terpengaruh dengan kesesatan-kesesatan yang ada dalam buku tersebut ya. Demikian wallahu a'lam. Bagaimana hukum jual beli barang yang terdapat kupon atau undian ya. Sepanjang di situ tidak ada maisir dan tidak ada bentuk gharar, yakni ketidakjelasan, maka tidak apa-apa insyaallah ta'ala ya. Bentuk maisir itu apa maksudnya? Yakni ada pertaruhan untung rugi ya. Ada pertaruhan untung rugi ya. Seperti seorang beli gelang 10 untuk dilempar kepada hadiah-hadiah yang sudah tersedia ya. Ini maisir namanya, judi. Karena belum tentu lemparannya itu kena. Baik. Ini contoh maisir. Jadi semua yang kita beli yang di situ masih mengandung risiko kerugian ya, maka ini tidak boleh. Ya, ada pertaruhan untung rugi. Ya, tidak jelas dia bisa dapat barang itu atau tidak. Baik. Contohnya apa? Seorang membeli barang bukan karena dia perlu dengan barang tersebut, tetapi karena hadiah yang ada di barang itu. Padahal belum tentu dia mendapatkan hadiah tersebut. Nah ini, karena hadiahnya kan akan diundi, belum tentu dia mendapatkan undian. Maka ini tidak dibolehkan. Adapun kalau dia beli barang karena memang dia butuh dengan barang tersebut dan kebetulan ada hadiah di situ, maka ini tidak mengapa insyaallah ta'ala. Atau bentuk yang lain, harga barang setelah diadakan undian dan sebelumnya itu berbeda ya. Setelah diadakan program undian, penjual menaikkan harga barangnya, maka yang seperti ini tidak boleh, sebab dia telah mempertaruhkan uangnya yakni pada tambahan harga barang tersebut. Atau seorang mengeluarkan biaya tertentu, misalkan untuk mengirim kupon tersebut ya, setelah dia membeli barang ternyata dalam barang itu ada kupon ya, kupon ini harus dikirim ke Jakarta. Nah, untuk mengirimnya dia mengeluarkan sejumlah ongkos, berarti dia mempertaruhkan ongkosnya, padahal belum tentu dia mendapatkan undian tersebut ya, sementara dia sudah kena ongkos perangko, ongkos surat ataupun sekedar SMS. Maka ini tidak boleh karena dalamnya ada maisir. Iya. Jadi kalau undian itu tidak ada syarat dan tidak ada kenaikan harga dan tidak ada pengeluaran tertentu, maka tidak mengapa insyaallah ta'ala. Baik. Apa hukumnya membeli barang kepada anak-anak di bawah usia balik yang dimiliki oleh ortu? Iya. Termasuk syarat jual beli yang disebutkan para ulama bahwasanya seorang itu sudah balik, dalam artian dia sudah cakap ya, sudah cakap dalam memperlakukan hartanya. Iya, dia sudah mengerti nilai hartanya. Ya, sehingga harta yang mestinya dijual mahal, dia jual mahal, dia ngerti. Ya, dia tidak jual murah. Iya. Maka penting sekali syarat ini dipenuhi, ya, bahwa anak itu harus sudah balig, harus sudah balig sehingga dia mengerti nilai barang tertentu, ya. Namun sebagian ulama mengatakan ini hanya pada barang-barang yang biasa diperjualbelikan oleh orang dewasa, ya, seperti jual beli rumah, kendaraan, maupun yang barang-barang yang tidak biasa diperjualbelikan oleh anak-anak. Adapun kalau seperti permen, ya, kue yang biasa dibeli oleh anak-anak, maka ini tidak mengapa insyaallah taala. Iya. Jadi kesimpulannya tidak boleh membeli barang kepada anak-anak di bawah usia balig, ya, atau kepada orang yang tidak memahami nilai barang tersebut, ya, karena bisa saja dia tertipu walaupun itu merupakan barang miliknya sendiri, ya, bukan milik orang tuanya, ya. Barangkali ini yang bisa kita jawab pada kesempatan kali ini. Semoga ada manfaatnya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhamdulillahi rabbil alamin. Demikianlah saudara pendengar Radio Dakwah Salafiyah yang semoga dirahmati Allah. Mudah-mudahan beberapa faedah yang beliau sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua, dan semoga Allah dapat memberikan kekuatan kebahagiaan untuk dapat melaksanakan apa yang telah beliau sampaikan. Dan untuk info daurah pada hari ini, insyaallah daurah nanti siang nanti bersama Al-Ustaz Khatib Wahid Abu Najm dan Al-Ustaz Fauzan dari Bogor. Dan kepada para ikhwan kaum muslimin di sekitar Banjarsari yang ingin mengikuti kajian, bisa datang ke Mahad An-Nur Al-Athari atau Pondok Pesantren An-Nur Al-Athari di Pondok Pesantren Putri bagi para umahat atau ibu-ibu, dan bagi para bapak-bapak atau ikhwan di TK. Demikian pengumuman dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.